بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Terakhir kita sampai kepada pembahasan yang ke-15 di antara perilaku orang-orang jahiliyah, yaitu mereka beralasan tidak bisa mengikuti kebenaran dengan alasan yang batil. Kata Syekh rahimahullah, i'tidharuhum min ittiba'i ma atahu minallah bi'adamil fahmi. Mereka beralasan tidak bisa mengikuti apa yang Allah telah datangkan melalui Rasul dengan alasan tidak bisa dipahami. Apa yang didatangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka beralasan mereka tidak bisa memahami. Dengan dalil kemarin di dalam surat Al-Baqarah ayat 88 dan juga surat Hud ayat 91. Mengisahkan bagaimana kisah Nabiullah Syu'aib alaihi salam ketika mendakwahi dakwah tauhid, mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Ta'ala, tapi mereka tidak mau mengikuti karena lantaran qalu, mereka mengatakan ma nafqahu katsira mimma taqul, kami tidak bisa paham dengan apa yang banyak kamu ucapkan. Ya, mereka tidak bisa memahami ucapan Rasulnya. Apakah alasan itu benar dan dibenarkan? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka hakikat isi hati mereka. Ya, dalam surat Fusilat ayat ke-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, bukan mereka tidak bisa paham, tapi dikatakan wa qalu qulubuna fi akinnah. Mereka orang-orang musyrik jahiliyah Mekah waktu itu, mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulubuna fi akinnah, di hati-hati kami itu ada penutup. Mimma tad'una ilaih, dengan apa yang kamu ajak, kepada tauhid. Apa yang kamu ajak untuk membenarkan isi Al-Quran? Yang pertama, ada penutupnya. Wa fi adhanina waqr. Dan di telinga kami juga ada yang menutupi. Di hatinya ada gemboknya, di telinga ada penutupnya. Dan yang ketiga, wa min bainina wa bainika hijab. Dan di antara kami dan engkamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada penghalang. Ada tembok yang menghalangi sehingga seruanmu tidak kami dengar. Ya. Nah, ini di antara ucapan orang musyrik jahiliyah, fa'mal innana 'amilun. Maka beramallah kamu Muhammad karena kami juga beramal. Begitu empat sebab yang Allah sebutkan kenapa orang musyrik jahiliyah tidak mampu mencerna dengan baik bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulnya orang Arab. Kaumnya juga bangsa Arab. Orang Arab memahami bahasa Arab itu susah atau gampang ya? Gampang tuh ya. Gampang. Tidak perlu kursus ya? Tidak perlu. Keseharian mereka berbicara bahasa Arab saja. Paling ngerti ya? Iya, San. Tapi kok tidak paham? Nah, ternyata Allah sebutkan, Allah bongkar alasan mereka. Itu bukan alasan yang benar. Ya. Ternyata sebab utamanya itu ada beberapa faktor penghalang. Di antaranya tadi, ada empat bagian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Munafikun, ayat yang ketiga. Di antara sebab mereka tidak mampu memahami Islam, orang musyrik jahiliyah tidak paham dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah karena mereka itu berbuat kekufuran kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu disebabkan orang munafikun, mereka beriman kemudian kufur. Fatubi'a, maka Allah subhanahu wa ta'ala tutup hati mereka. Sehingga mereka tidak bisa memahami. Disebutkan oleh Imam As-Sangkiti di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Fahum bisababi kufrihim tamat tab'u ala kulubihim. Mereka orang munafik yang tidak bisa paham dengan ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiullah ini, kata Imam As-Sangkiti, bisababi kufrihim, karena sebab kufurnya mereka. Tamat tab'u, karena sebab itulah Allah sempurnakan penutup yang menutupi hati mereka. Wa bisabi'i tab'i lam ya'udu yafhamun. Dan dengan sebab ditutup dengan rapat oleh Allah hatinya, mereka tidak bisa memahami. Begitu. Memahami apa? Min barohinillah. Tentang bukti-bukti tentang adanya Allah. Bukti tentang hari akhir. Tak percaya. Tetap mereka ragu. Wa hujajahu. Dan hujah-hujah yang tegas. Jelas dari Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, sebab mereka tidak mampu memahami ialah ternyata akibat perbuatan mereka sendiri, kufur. Ya. Sekarang masuk yang ketiga. Di antara sebabnya, barakallahu fikum, ialah az-zaygh. Apa itu az-zaygh? Hatinya menyimpang. Ya. disebutkan dalam surat As-Saff ayat ke-5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu, setelah mereka menyimpang dari jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, azaghallahu qulubahum, Allah bengkokkan, Allah sesatkan hati-hati mereka. Di dalam penjelasan ayat ini, As-Sangqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan mengatakan, faqad bayyana ta'ala anna zaghal awwala kana sababan li'izaghatillah qulubahum. Ya. Allah Ta'ala telah jelaskan dalam ayat ini bahwa az-zigh, penyimpangan yang pertama, falamazahu, itu disebabkan karena mereka itu menyimpang hatinya untuk taat kepada Allah. Begitu. Watilkal izaghatu qad takunu bil akinnah wattab'i wal khatmi ala al qulubi. Dan bentuk penyimpangan kesesatan hati, satu, kadang bil akinah. Bil akinah tadi apa? Ada penutupnya. Yang kedua, wattaba', ditutup. Dan yang ketiga, wal khatmi, dikunci. Semua ini ya maknanya apa ya? Menghalangi ya. Ditutup, digembok, dikunci, ya sama ya. Menghalangi semua tadi ya, maknanya. Semua menghalang. Ternyata penghalang-penghalang itu kenapa muncul? Ya karena sebab yang pertama, falamazahu, setelah mereka menyimpang. Kalau sudah menyimpang, orang biasanya tidak terasa. Pelan-pelan meninggalkan satu sunnah, satu, dua, tiga sunnah. Lama-lama ya banyak sunnah. Akhirnya tidak tahu dia sudah jauh dari Islam. Jadi awalnya kecil. Munculnya penyimpangan itu kadang dari perkara yang kecil. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang mereka itu menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu sunnah diselisihi, satu prinsip dia menyimpang, hati-hati akan muncul adanya fitnah, kesyirikan, atau azab yang pedih. Begitu. Jadi jangan merasa aman. Nah, ini kan cuma sedikit. Ini kan kecil. Kecil kan di mata kita. Kalau itu syariat, maka itu besar urusannya. Jangan sampai dianggap itu kecil. Kebab yang kecil tadi bisa menjadi hati bengkok. Kalau sudah bengkok, diluruskan kadang sulit. Diluruskannya bukan pakai alat, apa namanya, dilas atau dibawa ke bengkel. Ini sudah bengkok ini. Tapi diobati dengan ayat-ayat supaya yakin. Bertobat dari penyimpangan. Itulah sebab yang disebutkan dalam surat As-Saff. Sekarang masuk yang keempat. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di antara sebab mereka semakin tidak paham. Ternyata karena sebab penyakit di hati. Al-Baqarah ayat 10 Allah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Ya. Fazadahumullah marada. Sehingga Allah Ta'ala tambahkan sakitnya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya fi qulubihim marad ay qala syakkun, dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Apa bentuknya? Di antaranya syakkun, ragu. Fazadahumullahu marada qala syakka, maka Allah tambahkan rasa ragunya. Begitu. Itu di antara makna marad. Kita sebutkan tafsir dari Imam At-Tawus, Ikrimah, dan Qatadah. Ikulu bihi marad ay riya. Di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Riya. Ya. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa makna fazadahumullahu marada qala nifaqa. Allah tambahkan penyakit munafiknya. Jadi inilah yang namanya maradun fiddin. Penyakit dalam beragama. Jadi ya beragama tapi ada penyakitnya. Kadang ragu terhadap dalil, ayat, petunjuk Nabi SAW. Kadang kalaupun dia ibadah, ibadahnya riya. Nah ini juga penyakit. Walaysa maradan fil ajsad. Kata Ibnu Katsir, bukan penyakit yang ada di jasad. Wahumul munafik. Dan mereka itulah munafikun yang asyak alladhi dakhala dakhalahum fil islam. Keraguan yang masuk ke dalam mereka. Ma'asyiral muslimin, orang kalau sudah ragu berarti tidak mantap. Kalau sudah tidak mantap, tidak semangat. Kalau sudah semangat, inginnya duduk. Nah, dioprak-oprakin juga tidak mau berangkat. Nah, karena tidak yakin ya. Ayo, di depan ada surga. Luasnya seluas langit dan bumi. Mau tidak? Lah, saya duduk aja lah. Nanti gampang. Saya terakhiran aja kalau mau. Tuh, diajak kenikmatan yang seluas langit dan surga, luasnya surga, ragu. Ini jenis penyakit yang menjadi sebab mereka tidak paham. Lihat surat At-Taubah 86. Allah menceritakan sifat orang yang ragu, sifat orang yang terhalang dari memahami agama. Allah berfirman, wa idza unsilat suratun an aminu billah. Dan apabila diturunkan sesuatu surat. Suatu surat yang Allah turunkan kepada Rasul SAW. An aminu. Berimanlah kamu kepada Allah. Wajahidu ma'a rasulih. Berjihadlah bersama Rasulnya. Apa yang muncul dari ajakan untuk beriman, berjihad bersama Rasulullah SAW? Istazanaka ulul taul. Niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu. Ya. Istazanaka ulul taul minhum. Niscaya orang-orang tadi yang ragu, yang punya penyakit, niscaya mereka akan meminta izin, padahal punya kemampuan untuk berangkat. Wa qalu dzarna nakum ma'al qa'idin, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk. Maksudnya tidak ikut berangkat berjuang membela Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka malah inginnya duduk-duduk santai. Sakit apa enggak? Oh, tiap hari ke tempat fitness itu. Pagi, sore, jam 11 malam juga berangkat, sehat fisiknya. Tapi karena lantaran hatinya sudah ada penyakit, diajak kepada kebaikan. Lah, saya lagi kurang sehat. Loh, kemarin saya ada di lapangan sepak bola, kamu lagi main bal-balan. Kemarin jam 12 malam di fitnessan, sehat banget kok. Iya, hatinya. Iya, betul. Ini makanya inginnya duduk-duduk. Radu bi ayakunu ma'al khawalif, lihat mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berangkat berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan kaum wanita, karena wanita boleh tidak berangkat. Berangkat berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit yang tidak mungkin berangkat, atau orang tua renta yang sudah tidak mampu berangkat padahal dia sehat. Bukan anak kecil, bukan orang tua yang sudah lemah, tapi dia kuat tapi tidak berangkat. Milih bergabung dengan orang yang seperti tadi. Kenapa kaum muslimin, kata Allah, ternyata fatu watubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hati-hati mereka telah dikunci mati. Dikunci mati. Siapa yang bisa membuka kalau sudah dikunci mati oleh Allah? Na'udzubillah. Fahum la yafqahun. Kata Allah, mereka tidak mengetahui. Mereka tidak paham dengan keutamaan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akibat ragu, di hati ada penyakit, sehingga mereka mendingan duduk karena mereka tidak paham. Tidak bisa membedakan keutamaan pahala yang dijanjikan oleh Allah ya, dengan sekedar duduk santai di rumah. Ya, nunggu siang atau nunggu malam. Ya, santai-santai di rumah. Ya, tapi orang yang paham justru mereka bersemangat berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beralasan tadi. Apa tadi? Milih duduk-duduk bersama orang-orang yang lemah. Bahkan lebih mengerikan lagi, di dalam surat At-Taubah, ternyata ketika mereka diajak pada kebaikan, mereka banyak beralasan. Alasannya kadang kelihatannya bagus, tapi hakikatnya tidak dibenarkan. Lihat surat At-Taubah 49. Wa minhum ma yaqulu dzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin. Dalam surat At-Taubah ayat ke-49, Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang yang berpenyakit tadi. Katanya duduk, tidak mau berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka beralasan. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang beralasan ketika diajak bersama sahabat-sahabatnya tidak mau berangkat. Mereka mengatakan, wa minhum man yaqul idzan li, berilah saya izin tidak berangkat bersama engkau wahai Rasul. Wala taftinni, dan jangan kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ketika diajak berangkat jihad ke negeri Syam, ya, mereka, wah, jangan kamu jatuhkan saya kepada fitnah. Nanti saya perang di sana, ketemu wanita cantik, ya, yang rambutnya mungkin pirang. Wah, saya nanti bahaya ya Rasul, bisa melihat terfitnah dengan wanita-wanita musyrikin. Wala taftinni, jangan saya dibiarkan terjatuh kepada apa? Fitnah. Lihat apa tadi? Wanita. Wanita musyrikin. Ternyata kata Allah, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Ya? mereka justru tadi dengan alasan tadi hanya sebagai alasan yang tidak dibenarkan. Karena mereka sendiri sudah terfitnah dengan penyakit apa tadi? Ragu. Wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin. Sesungguhnya jahannam itu meliputi orang-orang kafir. Ini terjadi saat perang Tabuk. Tabuk adalah di daerah Romawi. Sehingga orang-orang tadi, munafik tadi, beralasan takut tergoda dengan wanita-wanita Romawi. Sehingga tidak mau ikut berangkat berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang tidak paham permasalahan. Baik, tentu saja ini menjadi sebab terhalangnya mereka memahami agama ini, tidak bisa menjalankan apa yang seharusnya menjadi kebaikan atas mereka. Ini disebabkan di hati mereka ada penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Sebab berikutnya. Masih ada waktu ini? Masih 5 menit tadi ya. Iya. Sebab berikutnya. Sedikit lagi. Di antara sebab berikutnya ialah barakallahu fikum. Di antara yang menjadi sebab orang tersebut kadang bukan mereka tidak mampu memahami, tapi karena sebab di hati mereka itu terkumpul adanya dosa-dosa. Dosa-dosa yang menutup hati. Maksiat-maksiat yang menjadi sebab terbaliknya hati. Fitnah-fitnah yang menjadikan hati itu terbalik. Sehingga tidak mampu melihat suatu kebenaran. Dalilnya disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat satu kesalahan, maka diberi titik di hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a minha wastaghfara wa taba saqala qalbu. Kalau dia ketika berbuat kesalahan mencabut, beristighfar, bertobat, saqala qalbu, hatinya bersih. Ya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbu. Tapi kalau dia berbuat satu dosa. Wa in ada, terus mengulangi lagi. Sehingga ditambah apanya? Warna hitamnya. Hatta ta'lu qalbu, sampai hatinya penuh dengan warna hitam. Itu. Nah, ini yang bisa mendeteksi warna hitam dari sebab dosa, tentu bukan dengan alat apa ini? Mikroskop, Ustaz. Apa namanya? Mikroskop. Oh, hati saya seger sehat kalau saya sudah periksa ke rumah sakit jantung, harapan ya. USG, Ustaz. Atau yang sejenisnya kok sehat-sehat terus kok. Ya, permasalahannya ini khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita wajib mengimani. Maka kata Nabi sallallahu wa huwa ar-ron allazi dzakara. Itulah makna ar-ron yang disebutkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Kallabal ron ala qulubihim ma kanu yaksibu. Ya. Sehingga para pendengar yang kami hormati dan kami cintai, dosa itu menjadi sebab orang sulit memahami suatu kebenaran. Maka takutlah kepada Allah Ta'ala melakukan suatu kesalahan. Dan kalau itu kesalahan, segera bertobat, kembali ke jalan yang lurus. Jangan menunda-nunda, tahun depan sajalah tobatnya. Ya, tapi segera kalau ada kesempatan, jangan malu. jangan ragu, segera kembali ke jalan yang benar, kepada ketaatan, karena itu nanti akan jadi sebab sulitnya kita memahami jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara beberapa sebab-sebab yang menjadikan orang tersebut tidak bisa paham. Jadi sekali lagi, bukan karena agama ini sulit, bukan jalan petunjuknya Rasulullah SAW itu agama yang mempersulit dipahami, justru agama ini dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarna, sungguh kami telah mudahkan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Sehingga kita memahami agama pun dimudahkan oleh Allah. Perangkat-perangkatnya sudah diberikan. Ada mata, ada apa namanya, pendengaran, ada hati. Ya? Belum lagi dituntun oleh Rasul dari kalangan manusia. Diberi akal. Tapi demikianlah Allah katakan, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah ditetapkan oleh Allah suatu ucapan kebanyakan atas mereka, mereka tidak mau beriman. Kebanyakan orang suruh beriman itu pada sungkan-sungkan. Inna ja'alna fi a'naqihim. Ternyata kami telah jadikan di leher-leher mereka aghlala, ada belenggunya. Fahiya ilal adqan, belenggunya itu sampai ke dagu. Ya? Sudah, kalau terbelenggu sampai ke dagu, bisa bernafas enggak ya? Enggak bisa, Sat, ya. Nafasnya sulit banget, ya. Ya. Mereka terbelenggu, belenggunya sampai ke dagu. Fahum muqmahun. Maka mereka itu apa? Terengadah ke atas. Waja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka dinding. Wa min khalfihim sadda, dan dari belakang mereka juga apa? Ada dindingnya sama. Fa akhshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Kenapa? Matanya sudah ditutup. Wa sawa'un 'alaihim, nah orang sudah kayak gini, lehernya ada belenggunya sampai ke dagu, menghadap ke atas. Terus apa tadi? Depan belakangnya ada penutup, matanya juga tertutup, enggak bisa lihat. Kira-kira gimana? Kata Allah, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi kamu atas mereka, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka tidak mampu beriman. Maka bukalah hati, ya. Innamatundhiru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil khair. Surat apa itu ya? Surat Yasin. Sering kita dengar lah surat Yasin ini. Sering saat ya kamu sering baca nih, Kak. Banyak yang baca. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berilah kepada mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang mulia, maka muliakanlah diri kita dengan banyak memahami, ya, pasang baik-baik telinga kita, perhatikan dengan mata kita, pasang mata hati kita, akal kita serius untuk memahami agama ini, maka insya Allah dengan ikhlas dan jujur, Allah Ta'ala akan mudahkan untuk memahami. Sehingga tidak ada lagi alasan, aduh, jadi orang beragama kok sulit benar ya. Jangan. Itu adalah alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Allah Ta'ala menurunkan agama yang mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.